seseorang menyatakan rujuk terhadap kemungkaran-kemungkaran di lembaga pendidikan Al-Madinah Solo, tetapi dia mengulur-ulur untuk tidak mengeluarkan anaknya dari Al-Madinah Solo. Bahkan rencana menunggu hingga lulus kelas 6 sementara kelas 5 dengan alasan ma'had untuk pemindahannya menerima setelah lulus kelas 6 saja. Sebaiknya sikap kita gimana, Ustaz? Dinasihati. Terus sampaikan nasihat. Kalau dia memahami bahwa mereka berjalan di atas penyimpangan, bagaimana mungkin kok dia bisa membiarkan anaknya untuk terus belajar di sana? Saya kira Masya Allah banyak ma'had ahlus sunnah yang menerima meskipun tidak lulus sampai kelas 6. Ma'had ahlus sunnah tidak menerima, saya kira menerima. Jangan mengulur-ulur waktu. Lihat bagaimana sikapnya Yunus bin Ubaid ketika melihat anaknya keluar dari rumahnya Amr bin Ubaid al-Mu'tazili. Apa kata beliau? Saya melihat kamu keluar dari rumah Khunza. Apa Khunza? Bencong. Lebih saya sukai daripada kamu keluar dari rumahnya dia. Kamu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pezina, sebagai pencuri. Lebih aku sukai daripada engkau membawa makalahnya si fulan. Begitu sikap para ulama ussalam. Keluarkan wala karamah. Membiarkan menyebabkan terus terjadi hubungan. Hubungan dengan mereka. Hati itu lemah ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Biasanya orang seperti ini akhirnya lama-kelamaan bergaul dengan mereka, bertemu dengan mereka. Akhirnya sudah. Ya. Bisa jadi di akhir tahun berubah. Wah, anak saya kok berhasil. Kalau di situ sukses, hasil pelajarannya bagus-bagus. Saya pernah didatangi oleh seorang yang menyekolahkan anaknya di sekolah hizbi. Ya, ketika dinasihati dia mengatakan, karena tidak tahu menahu tentang itu Ustaz, karena cuma mau menyekolahkan anak saya. Saya tidak tahu tentang sururiyah. Lalu dia berusaha mengatakan bahwa sekolah ini milik orang awam, bukan setahu anak, bukan hizbi, miliknya orang awam. Ketika itu baru berdiri. Ternyata lama-kelamaan nampak bahwa sekolah ini sekolah hizbiyun, sururiyun. Sementara orang ini terus diberi nasihat, semakin lama bahkan dia semakin membela mereka. Bahkan sekarang sudah berjalan bersama dengan mereka. Membela da'i-da'i raja. Musibah. Nah, seorang meninggal dalam keadaan demikian, wallahu a'lam.